Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang idgham bi ghunnah, yang mana idgham bi ghunnah itu terjadi ketika nun sukun atau tanwin diikuti oleh salah satu dari huruf-huruf ghunnah, nun, mim, wawu, dan ya, yang disingkat dengan apa? Yanmu. Ya. Kita sempurnakan ghunnahnya. Ya, kita sempurnakan ghunnahnya sepanjang dua harokat. Ya. Baik, kita langsung baca saja contoh-contohnya. Mayuridu liman nuridu mimmaniyin. Ya, adapun pada ya yang bertasydid di sini tidak dihunahkan, supaya tidak keluar hunahnya, maka bisa dengan cara dihentakkan ya-nya. Mimmaniyin miwaliyin. Jangan dihunahkan seperti dengan dibaca miwaliyin. Ya, salah. Tidak ada hunah pada ya di sini. Karena dia ya sekedar ditasydid. Tidak ada sebelumnya apa? Nun ataupun apa? Tanwin. Hisaban yasiran. Ummatun yad'una. فَمَن يُرِدِ أَن يَهْدِيَهُ كِتَابًا يَلْقَاهُ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. فَلَنْ يَضُرُّكَ شَيْئًا وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ Gho tebal, ba-nya tipis, ro-nya tebal kembali. Ghabaratun. Ghabaratun. Wujuhun yawma idhin alaiha ghabaratun. Ashabun yad'unahu. يومئذ يخسر المبطلون خاءnya tebal yah يومئذ يخسر المبطلون ya tipis, khاء tebal, sin tipis lagi. يومئذ يخسر المبطلون يومئذ يصدر الناس أشتاتا يومئذ يصدر الناس أشتاتا فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها kemudian idgham pada huruf nun wa inna sya' عظاما نخرة عظاما نخرة قرية نذيرا خلقتني من نار Khonya tebal, lamnya tipis, qafnya tebal lagi. Khalaqtani min narin. An naj'alahum liman nuridu. Wa inna sya'nu ghriqhum. وإن نشأ نغرقهم وكان رسولا نبيا فما له من نور لقد جئت شيئا نكرا لقد جئت شيئا نكرا لقد جئت شيئا نكرا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا صديقا نبيا من نار السموم فيعذبه عذابا نكرا وقالوا لن نؤمن لك أن نجعلهم كالذين آمنوا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا Ya, sekarang gilirannya untuk membaca dua baris, dua baris. Ya. Mai, masukin hidung gunanya. Mai. Mai yuridu. Terus. Liman nuridu. Nuridu. Terus tekan ianya mimmaniyin terus terus kurang gunanya pada mim ya ya terus ulangi tekan mai yaqulu terus masukkan lagi gunanya kitabai terus ya mansuran ya terus syai'an cepat ulangi falai terus yauma idzin izhar ya izhar dibaca izhar yauma idzin alaina ghabaratun ulangi yauma idzin alaina ghabaratun ya ashabun yad'unahu ya Yauma idzi yakhsarul mubtilun. Di ujung lidah ditempelkan di ujung gigi seri atas ya. Yauma idzi. Yakh. Yauma idzi yakhsarul mubtilun. Ya. Terus nah, gunanya kurang yauma idzi tahan terus fa'in kurang fa'innaha sanatain Tarik nafas dulu biar kuat satu nafas ya. Fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanatan yatihuna. Coba tarik nafas dulu. Tiga kali nafasnya ya. Sudah enggak apa-apa semampunya. Terus. Ya, dzarru taqra'nya ditekan. Fa may ya'mal mithqala dzarratin. Kurang tekan ya. Dzarratin. Ulangi. Terus. Iya. Terus. Setelahnya. Wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Yurid thawabal. Ulangi. Wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Yang kuat aja. Wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Enggak, yurid, yang kuat aja. Ya, ya tambah berhenti. Wa may yurid thawa langsung. Lamnya kurang tekanan. Thawabal. Ada bainiyah. Thawabal ngalir. Wa may wa in ya enggak jangan wa in panjang nanti hamzanya itu wa in langsung ke nun wa in nasya kurang panjang nunnya wa in nasya gitu wa in nasya nah iwaman nakhirah tan jadi hidupkan semua nakhiratan terus ya lanjut. Tebalkan lagi qafnya. Khalaqtani min narin. Ah, ro-nya di min narin. Narin, tipis min narin. Khalaqtani min narin. Ah. Naj'alahum. Ya. Liman nuridu. Ya. Nuriquhum wa inna sya'nuriquhum qafnya qalqalanya nuriqu wa inna sya'nuriquhum terus wa kana rasulan nabiyyan ya fa lahu min nurin ya putar lagi. Laqad ji'ta. Laqad ji'ta. Laqad ji'ta. Ah, ji'. Nukran. Ulangi. Laqad ji'ta syai'an nukran. Ya, semakin naik, semakin ketat lagi ya. Makanya. Terus. Coba ai tekan lagi. Aidza kunna 'idhaman nakhiratan. Aidza kunna 'idhaman nakhiratan. Terus. Wa'adzabnaha. Belum. Wa'adz tekan. وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا عذابا نكرا. درس. Sodnya kurang tebal. Sid. Innahu kana siddiqan nabiyyan. Innahu kana siddiqan nabiyyan. Ya. Terus. Kepanjangan. Nak sangat dengan mu'mi ya. Mengharokat saja. Min naris samumi. Diayun biar pas. Min naris samumi. Terus. Azaban nukhron. Fayu'adzibuhu mad. Silah. Suhra. Nukron hamas. Nukron. Coba nuk. Di hamas ya nuk. Kayak ak. Nuk. Ya nukron. Ah, banyak latihan dalam ini. Terus selain nukron ya. Allahu akbar. Ak. Ak. Ya. Ya. Ya, terus. Ya. Kita lanjutkan ke daras yang ke-69. Idgham digunnah pada huruf mim. Masih ada waktu kan? Sambil lagi. Oh, iya. Bagaimana nih? Lanjut? Cukup saja? Ya sudah. Ya. Anak kira masih panjang waktunya. Ya sudah. Berarti lain kali dipercepat datangnya mungkin ya. Jam 5 mulainya ya. Biar cepat khatam ini. Jam 5 udah langsung mulai. Ya. Ya maka kita cukup dulu sini ya. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.